والسلام على رسول الله وعلى آله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فتحب أهل الإخلاص وتواليهم وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. قال الشافعي: هذا من لازم التوحيد، من وحد الله وكفر بالطاغوت فلا بد أن يوالي، أي يحب ويناصر أولياء الله. ها؟ ويناصر. ويناصر. يا ويناصر. ويناصر أولياء الله سبحانه وتعالى وهم أهل التوحيد، ويعادي ويبغض أهل الشرك. ويبغض. ويبغض أهل الشرك، لأن الله يبغضهم. لأن الله يبغضهم. لأن الله يبغضهم فأنت تبغض. فأنت تبغض. فأنت تبغض من يبغضهم الله. أما الذي يقول يقول أما الذي يقول أنا ما علي إلا نفسي ولا أعادي أبغض الناس كثير الناس، نقول له: أنت ما كفرت بالطاغوت. الكفر بالطاغوت من لازمه معادة أعداء الله وبغض أعداء الله. أن تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله بسبيله فتربصوا. فتربصوا يعني انتظاروا ما يحل بكم حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. سماهم فاسقين خارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، dari ما sifat kufur kepada tauhid dan makna iman kepada Allah. Di antara Syekh menjelaskan watu hibba, karena ma'tuf. Ya, ma'tuf kemana ke sebelumnya? Fahuwa anta taqidan Allah watu waliyahum, dan anda berloyalitas, memberikan loyalitas kepada mereka. Watu bukidu ahla syirki watu adiyahum, anda membenci pelaku kesyirikan dan memusuhi mereka. Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan hadza min lazimit tauhid. Ini diantara kelaziman tauhid atau konsekuensi tauhid. Ya, man wahhadallaha, siapa yang mentauhidkan Allah, wa kafara bitaghuti, dan telah kufur kepada taghut, mengingkari taghut, falabudda ayyu. Para waliullah, dia mencintai dan menolong waliullah. Sikap pro dia ada pada kalangan kaum muslimin. Sifat kontra dia, sikap kontra dia selalu diberikan kepada kalangan kufar. Wahum ahlu tauhid. Siapa itu aulia Allah? Adalah ahlu tauhid. Wa yu'adiya wa yubghidu ahla syirki, dan dia mesti membenci, memusuhi orang-orang. Lianna Allah yubghiduhum, karena Allah membenci mereka. Kalau begitu, anda membenci man yubghiduhum Allah, orang-orang yang Allah benci. Amma alladhi yaqul, adapun orang yang mengatakan, ya, ana ma alayya ila nafsi, saya enggak mau ngurus apa-apa kecuali urus diri saya sendiri aja. Walau adil, saya enggak mau menyatakan kufur, mengkafirkan orang yang berbuat syirik. Udahlah, saya enggak mau urusin, saya mau diri sendiri saya aja. Naqululah, kita akan tadi anta ma kafarta bitaghut. Ente ini berarti belum mengkufur kepada taghut. Al-kufru bitaghut min lazimihi, karena kufur kepada taghut di antara lawazimnya, konsekuensinya adalah mu'adatu a'da'illah. Ya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Anda, kata Allah Ta'ala, tidak, kamu mendapati suatu kaum yang dia mengklaim cinta pada Allah dan hari akhir, ternyata dia menjalin cinta kasih sayang kepada orang-orang yang mengusir Allah dan Rasulnya. Walau kana abahum au abna'ahum au ikhwatahum au ashiratahum. Walaupun orang-orang kafir tersebut adalah bapak mereka, anak mereka, tinggal yang kalian sudah sukai, ridhoi. Ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu. Ternyata itu lebih kalian sukai, cintai daripada Allah, Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggulah. Ai ya'ni fatarabbasu. Ya, maka tunggulah, tunggulah apa ya'ni in ma yahillu bikum. Tunggu nanti apa yang akan menimpa kalian. Hatta ya'ti Allahu bi amri, hingga datang nanti keputusan Allah. Wallahu la yahdil qawmal fasikin. Allah tidak menunjukkan hidayah pada orang fasik. Samahum fasikin, Allah namakan mereka sebagai orang fasik. Kharijin adati fillah, maka mesti ada loyalitas, membenci dan loyalitas karena Allah. Faladhi indahu annasu sawaun, maka di sisinya manusia itu lam yakfur bitawud, bagi dia mukmin kafir kayak sama aja. Ya, kita jangan menilai orang berdasarkan agamanya. Nah, lihat dong, hargai dia sebagai manusia, katanya. Sebangsa setanah air. Wa'ala billah wa'ada billah wa'ahabba billah wa'abukada billah. Nah, yang namanya orang yang kufur kepada taghut itu orang yang loyalitasnya karena Allah, bermusuhannya karena Allah, cinta dan bencinya karena Allah. Tapi barakallahu fiik. Ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berikutnya di matan. Wahab yang orang yang membodohinya, yang man ragiba anha, yang membencinya, membenci agama Nabi Ibrahim ini, berarti dia dianggap membodohi dirinya sendiri. Nah, di baca berikutnya syarah sini. Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Sama qala syarih rahimahullah ta'ala. Al-Qima alaihi salamu kama qala Allah ta'ala. Qul kanat lakum uswatun hasanatun fi idh qalu liqaumihim inna بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ هَذِهِ مِلَّةُ وَالْكُفْرُ بِاللَّهِ. طيب. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan ini. Allah Azza wa Jal bahasa Nabiyahu Muhammadan bimillati Ibrahim. Allah mengutus Nabi dengan membawa milah Nabi Ibrahim. Ini sering disebutkan Nabi Ibrahim ini sebagai ya, di Al-Quran ya, banyak sekali ini millata Ibrahim. Kenapa demikian? Karena orang-orang Arab mengakui Nabi Ibrahim sebagai kuduah. Mereka beragama dengan agama Nabi Ibrahim. Mereka tidak seperti yang disangka oleh musyrikin Arab, tidak seperti yang disangka oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Baik, Allah jelaskan bagaimana berlepas dirinya Nabi Ibrahim alaihissalam dari kesyirikan yang ada pada kaumnya dan bapaknya sekalipun, dan bagaimana permusuhan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap kesyirikan. Adapun klaim Yahudi, Nasrani, Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi atau Nasrani, kelihatan Nasrani. Ibrahim bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Lai barakallahu fikum. Nah, millah Ibrahim allati hiya ifradullahi bil ibadah wa tarku masiwa. Meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, wal bughdu fillah wal hubbu fillah. Cinta benci karena Allah. Millatu Ibrahim kama qala ta'ala, millah Ibrahim itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzi takan li qaumihim, kepada kaum mereka yang musyrik, inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Berlepas dirinya bukan cuma kepada agama mereka, kesyirikan mereka, namun juga berlepas dirinya kepada pribadi-pribadi mereka. Kebencian abada selama-lamanya, tanpa batas. Kapan batasnya? Hatta tu'minu billahi wahda, hingga kalian beriman pada Allah semata, beribadah kepada Allah semata. Tabarakallahu fikum. Ya, hadis Ibrahim, inilah milah Ibrahim. Mu'adat wa adaillah, memusuhi musuh-musuh Allah, yaitu kalangan musyrikin. Wal bara'atu minhum, berlepas diri dari mereka. Ya, wa min dinihim, dan juga dari agama mereka. Faman lam tabarra'a minhum, siapa yang falamma tabayyana lahu annahu aduun lillah tabarra'a minhum, inna Ibrahim ala awwahun halim. Perhatikan, Nabi Ibrahim sangka bapaknya itu ya, boleh untuk didoakan kebaikan, tidak dikafirkan. Allah jelaskan, falamma tabayyanalah, maka tatkala jelas bagi Ibrahim, annahu aduun lillah, bahwa bapaknya adalah musuh Allah, tabarra'a minhu. Berikutnya dibaca di sini. Ya, di matan. Fadzal. Siapa yang membaca sih? Tadi baca apa? Oke. Okay. Ah, gantian coba dibaca. Ya, Mujahid. Qala وهذه هي الأسوة التي به كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمن بالله وحده. قال الشارح رحمه الله تعالى الأسوة معناها الأسوة وأول سورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى مَا يَكْفِي أَنَّكَ تَقُولُ أَنَا أَكْفَرُ بِالطَّاغُوتِ أَنَا أَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَلَكِنَّ لَا تُنَفِّذُ هَذَا فِي أَفْعَالِكَ wala taqidu bi qadru qalbika wa hadha la yakfi. Nah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan hadhihi hiya al-uswatu allati akhbarallahu biha fi qawlihi. Inilah tauladan yang Allah kabarkan tentang tauladannya Nabi Ibrahim dalam firman-Nya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah, sungguh tak ada suri tauladan ya untuk kalian pada sosok Ibrahim dan para orang-orang yang bersamanya. Qalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan pada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah, kafarna bikum wa bada bainana baghdau abada, kami mengingkari kalian dan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahda, hingga kalian hanya beriman pada Allah semata. Wa taghutu ini ya. Footnot nomor 8 ya. Tayyib barakallahu fiik. Awal surah, di awal surat ini, itu surah apa ini namanya? Mumtahanah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu wa yarang beriman, la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a. Janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali kalian. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian ya berikan cinta kepada mereka. Kasih sayang kepada mereka. Ya, waqad kafaru, padahal mereka telah kafir. Bima ja'akum minal haq. Mereka telah kufur dari kebenaran yang datang pada kalian. Wa yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Itu juga telah mengusir rasul dan kalian juga. Antu minu billahi rabbikum, karena kalian beriman pada Allah dan Rabb kalian. In kuntum kharajtum jihada. Ya, ketika kalian keluar berjihad fisabilillah ibtigha'a mardhati. Si mana tuh sirun sini? Ya. Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian i'lankan. Apa yang kalian wa may yaf'al minkum wa may yaf'alhu minkum, siapa yang melakukan itu tersebut di antara kalian, faqad dhalla sawa'as sabil. Ya. Maka sungguh dia telah tersesat dengan ya dari jalan. Kemudian berikutnya ya ila qaulih qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, sungguh telah nampak, sungguh telah ada suri tauladan untuk kalian pada sosok Nabi Ibrahim. Ya, hadha huwa tauhid, inilah tauhid. Hadha peribadatan pada Allah. Hadha huwa al-kufru bi tagut, inilah kufur kepada tagut. Ma yakfi annaka annaka taqul, tidak cukup anda mengatakan ana akfuru bi tagut, saya sudah kufur pada tagut. Lakin la tunaffidu hadha fi af'alika, lakukan hal ini semua pada perbuatan anda. Wala ta'taqiduhu bi qalbika, anda tidak yakini ini pada kalbu anda. Ya, fa hadha la yakfi, enggak cukup hal ini. Taib. Baik, baca sadiq. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa at-taghutu 'amun fa kullu ma ubida min dunillahi wa radiya bil ibadati man ma'budin min ma'budin aw matbu'in aw muta'in bi ghairi ta'atillahi wa rasulihi fa huwa taghutun. Wa radiya bil ibadati fa innahu yusamma taghutan min wa huwa al-khuruju 'anil haddi fal ma'budu min al-asnami wal awthani wal ashkhasi idha radiya bidhalika aw al matbu'i fi ghairi ta'atillahi alladhina yattabi'una wa yuhalliluna al-harama ha'ula'i yajibu an na'sihim an na'siyahum wa la nuti'uhum ma nuti'u illa wa la nuti'ahum illa bi ta'atillahi azza wa jalla wa li hadha yaqulu nabiy sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi fala yajuzu lana an nuti'a makhluqan. Ya. Apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wa taghutu 'amun. Yang namanya taghut itu umum. Ya. Fa kullu ma ubida min dunillah wa radiya bil ibadati min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ta'atillah wa rasulihi fahuwa tagutun. Ya. Maka semua yang diridho di fa innahu yusamma tagutan minatugian. Maka dia disebut tagut. Ini berasal dari kata tugian, melampaui batas. Wa huwa al-khuruju anil had, dia keluar dari batasan. Fal ma'budu minal aslam, yang disembah orang-orang kafir atau yang mengikuti orang-orang sesat, haula ilam yakfuru bitaguti. Maka mereka ini belum dianggap kufur pada tagut. Di annal wajiba ayattabi'u rasulullah. Fa haula'i yajibu an na'siyahum. Wajib bagi kita untuk tidak mentaati mereka, bermaksiat, memaksiati mereka. Maksiat pada mereka maksudnya tidak mentaati. Wala nuti'ahum, kita enggak boleh taat pada mereka. Ma nuti'u illa la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk yang ketaatan tersebut ya itu mentak bermaksiat kepada Allah Sang Maha Khalik, Sang Maha Pencipta. Ya, fala yajuzu maka kana muti'an lillah atona. Jika dia taat pada Allah, ya kita taati dia. Wa idza amara nabi maksiatil apabila perintahkan kita untuk bermaksiat pada Allah fa innana la nuti la na'si fa innana na'si, maka kita tidak mentaati dia. Kita bermaksiat padanya. Wala nuwafiquhu, dan kita tidak menyepakatinya, menyetujuinya. Qauluhu ta'ala alam ahad ilaikum ya bani adam syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah aku telah perintahkan pada kalian wahai anak Adam, janganlah kalian menyembah setan, sesungguhnya ia musuh yang nyata. Nah, baca sini syarahnya. Tagutun. Wa hada la hasra lahu. La hasra lahu. Wa hada la hasra lahu. Sayatinu al-insi alladzina yuhassinuna linnasi ibadati ghairillahi ibadata ghairillahi wa yusammunaha bi asma'i khadi'atin. At-tawagitu katsiratun, tagut-tagut itu banyak. Faqulu man kharaja an ta'atillah fa huwa tagutun, setiap yang keluar dari ketaatan pada Allah maka dia tagut. Wahadala hasrolahu, ini enggak ada batasannya. Lakin ru'usut tawagi ya tul ins, campak seperti setan ini togut-togut dari kalangan manusia. Syayatinul ins, yaitu setan-setan manusia. Alladzina yuhassinuna linnas ibadata ghairillah, ya, yang memperindah wibuna linnasi adzabaha, mereka bolehkan ya menyembelih untuk selain Allah. Wa nadar li ghairillah, mereka bolehkan bernadar untuk selain Allah, istighosah pada selain Allah, doa kepada orang yang telah mati, mereka boleh nama yang yakhda'unan nasa biha, yang mereka adalah tagut. Ya Allah. Nah, berikutnya gantian baca apa? Si Bima, Bima siapa? Hah? Kamar mandi, kamar mandi mula antum. Terus. Faman ata'ahu faqad abdahu. Faqad al-ikhtilafi anwa'in hadhihi al-ibadati. Minha ma yahsulu ila ma yasulu ila hadil kufri wa syirki wa minha ma huwa dunahu dunaha bihasabi ta'ati tinu al-insi min ulama'i ad-dalali alladhina yad'una an-nasa ila ibadati ghairillah alladhina yad'una an-nasa al-hidahat. Terus fa haula'i min min a'wani syaitani. Ah, coba kasih ke Mas Priyadi. Jinni yuhi ba'duhum ila ba'din. Ah, syayatin itu munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif kan? Ghairu munsharif berarti syayatinu. Terus mafa'il. Syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura yusa'iduna ala idlali tonu. Kenapa Mansub? Ana la'a'budu. Ana ma'a'budu asyaitona. Naqulu idha ato' idha ato' tahu tahu yukhalifuhu wa ya'sihi hadha huwa alladhi la ya'budu syaitana qad takunu ibadatu syaitani tasilu ilal kufril Al-Mukhriji minal millati. Berarti dia telah beribadah kepada setan. Dan mereka menamakannya dengan mana tadi? Ya, alakhtilafi anwa'i hadhil ibadah. Walaupun dalam berbentuk perbedaan jenis-jenis ibadah ini. Di antaranya ada yang sampai ke batasan kufur dan syirik, di antaranya yang enggak sampai seperti itu. Biasa bita'ati syaitan sesuai dengan bagaimana bentuk ketaatan dia kepada setan. Maka para penolong setan, akwan para penolong setan. Allahu akbar, Allah telah mengabarkan bahwasanya jin juga memiliki setan. Manusia juga jinal ins wal jin yuhibaduhum ila ba'din zukhrufal qaul gurura. Saat manusia satu sama lain memuangsitkan satu sama lain dengan perkataan yang menipu. Ya, mereka membantu untuk menyesatkan manusia. Ada setan, dialah yang menyelisihinya.